jemanehna hate letik nyarita. Aduh manisna waktu kuring wawut, aduh bagjana hate ngan keur manehna, aduh endahna babarengan sauyungan silih asih saat ini emen pahit janji mau buka deui tunggal Sabtu sore datang ka manehna waktu kuring waca ka manehna resmi ngajak tunangan paheut micinta ukur hangkul tresna pikeun jawabna kuring rejeung manehna hiji saati I do.